Organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia akan menggelar acara tahunan bertajuk Rapat dan Pawai Akbar. Anggota DPP HTI Mujianto mengatakan acara ini adalah momentum untuk mengingat kembali peristiwa jatuhnya kekuasaan Islam yang jatuh pada bulan Rajab. Tema yang diusung dalam acara ini ialah bersama umat tegakkan khilafah. Menurut Mujianto, sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menegakkan syariat dan sistem Allah SWT. Ia yakin Allah SWT menurunkan agama Islam sudah paripurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Melalui acara ini diharapkan dapat mengingatkan masyarakat bahwa umat Islam memiliki kewajiban untuk menerapkannya. Ia menilai kondisi sempit yang sedang dihadapi masyarakat saat ini karena tidak menerapkan hukum dan syariat Allah SWT. Yaitu memajuki untuk mengingat kembali satu peristiwa besar, yaitu peristiwa jatuhnya kekuasaan Islam. Yaitu kekuasaan di Utsmani, yang itu jatuhnya di bulan Rajab. Kalau di bulan Masehi-nya sebenarnya di bulan Maret. 3 Maret. 3 Maret. Tapi kalau di bulan Maria-nya di bulan Rajab. Gitu. Jadi ini yang kita akan ingatkan umat gitu, sehingga kita akan mengadakan event besar di bulan Rajab ini, tapi kita mengambil momentum bulan Mei. Jadi insya Allah kita akan mengadakan acara besar yang kita beri tajuk Rapat dan Pawai Akbar. Rapat dan Pawai Akbar insya Allah berlangsung di 34 kota di Indonesia, ya, dimulai tanggal 10 Mei dan nanti akan terakhir tanggal 30 Mei di Jakarta. Itu yang kita akan adakan event itu. Selain eventnya berkumpul orang, tentu berkumpul juga ke jalan. Kita akan turun ke jalan dengan jumlah yang masif. Gitu. Tagline di dalam tema di dalam event besar kita adalah bersama umat tegakkan khilafah. Karena ini adalah kewajiban kita sebagai Muslim untuk menegakkan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus sistemnya. Tidak hanya syariah individual, tapi sekaligus sistemnya. Karena kita yakin bahwa Allah menurunkan Islam itu sudah paripurna dan itu menyangkut seluruh aspek kehidupan, baik individual, kehidupan masyarakat, termasuk negara. Nah, melalui event ini kita ingatkan masyarakat bahwa kita semua punya kewajiban untuk menerapkannya. Sekaligus kita ingatkan mereka terhadap kondisi yang sempit yang mereka alami saat ini. Sebenarnya satu persoalannya. Persoalannya karena tidak menerapkan hukumnya Allah. Karena tidak menerapkan syariat Allah. BBM naik atau kesehatan mahal. Acara ini akan dilangsungkan di 34 kota besar di Indonesia yang dimulai pada tanggal 9 Mei dan berakhir pada tanggal 30 Mei 2015 di Jakarta. Ditargetkan jumlah mengikuti acara ini mencapai 500 ribu orang di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Cecilia Amila melaporkan.